Production the best audio sensation. Masih dalam suasana Jackson bersama hadirnya New Monaco juga Gucci Production Audio Sensation. Tergila-gila padamu.